Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an. Karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan adab yang harus dimiliki seorang muallimil Quran wa muta'allimi. Adab yang harus diperhatikan oleh seorang pengajar Al-Quran, demikian pula seorang yang mempelajarinya. Nah, dan beliau masih menyebutkan, atau kita masih pada penyebutan ya, tentang hal-hal yang harus diperhatikan seorang muallim, seorang pengajar Al-Quran. Nah, yang beliau sebutkan hal terpenting yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Nah, dan telah kita bacakan nukilan-nukilan yang beliau bawakan dari para ulama salaf ya, tentang penafsiran ikhlasun niyah, bagaimana seorang dikatakan ikhlas niatnya di dalam beramal. Nah, kemudian telah kita bacakan pula pemaparan beliau ataupun tanbih yang beliau sebutkan bagi seorang muallim, seorang pengajar Al-Quran, untuk tidak menjadikan ya tugas dia mengajar sebagai sarana ataupun sebagai tujuan untuk menyampaikan kepada perkara-perkara dunia. Naam, baik itu harta ataupun kedudukan ya, ataupun meninggikan diri di tengah-tengah rekan-rekannya ya, di antara rekan-rekannya, atau ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau dalam rangka ingin agar manusia itu semuanya memalingkan wajahnya kepadanya. Ini agar manusia ya memperhatikannya. Atau yang semisalnya dari tujuan-tujuan dunia yang ini akan mengotori ya niat seseorang. Nah, dan akan merusak amalan ibadah yang dilakukannya. Dalam hal ini adalah ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Nah, kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami berikan dia darinya, dari keuntungan dunia tersebut, dan dia tidak memiliki bagian di akhirah. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Barang siapa yang menginginkan balasan yang segera, al-ajilah, dari amalan-amalan ibadahnya, dia mengharapkan balasan yang segera, ini dunia ya. Maka kami segerakan baginya apa yang dia kehendaki, bagi seseorang yang kami kehendaki. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatnya, keinginannya adalah dunia dari amalan ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi apa? Dia tidak memiliki bagian sama sekali di akhirah. Bahkan ancamannya adalah azab. Itu pun kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Tidak semuanya orang yang menginginkan dunia akan mendapatkannya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Nah, ya. Tentunya seorang yang melakukan amalan ibadah niatnya tidak ikhlas dalam rangka mencari dunia, ya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan dunia, maka dia rugi. Ya, mendapatkan dua kerugian. Nah, dunianya merugi, akhiratnya merugi. Khasirat dunia wal akhirah. Nah, ini. Rugi dunia akhirat. Nah. Ya, oleh karena itu hendaknya kita ya, berusaha untuk memurnikan ya, membersihkan niatan-niatan kita di dalam segala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, jangan sampai dikotori dengan niatan-niatan yang selain Allah Subhanahu wa taala, karena seorang akan merugi. Nah, kita belajar misalnya ya, kita belajar, kita tinggalkan perkara-perkara dunia kita ya dan yang lainnya. Naam, kita fokus belajar tentunya ya. Kita harus benar-benar memurnikan niat kita untuk kita belajar itu karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak kita akan merugi. Ya, dunia kita tinggalkan. Ya, sementara akhirat kita tidak dapatkan. Nah, ini rugi dunia akhirat. Jadi jangan jadikan ibadah itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencari dunia. Baik. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radi dunya. Nah, barang siapa yang mempelajari ilmu yang ilmu tersebut itu dipelajari ataupun dicari dalam rangka mengharapkan wajah Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan ya keuntungan dari keuntungan-keuntungan dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini juga hadis sebagai terhib, sebagai ancaman bagi orang-orang yang mempelajari ilmu yang seharusnya dia belajar dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia palingkan niatnya untuk mencari dunia. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Bayangkan baunya saja dia tidak mendapatkannya, padahal bau surga itu ya tercium dari jarak 70 tahun. Ya. Nah. 70 tahun perjalanan. Nah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih wa mithluhu ahaditsu katsirah. Dan masih banyak hadis-hadis yang semisal ini. Ya. Wan Anasin wa Hudzaifah, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu wa Hudzaifah Ibnu Yaman wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man talabal ilma liyumari bihi sufaha, barang siapa yang mempelajari ilmu, liyumari bihi sufaha, dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh, ya, belajar supaya bisa berdebat. Nah, sebagian orang ada yang hobinya berdebat. Nah, dalam permasalahan agama. Au yukathiru bihil ulama, dan dalam rangka berbangga-bangga dengan para ulama. Ya, membanggakan diri di hadapan para ulama, di hadapan orang yang bodoh dia mendebat. Ya. Nah, di hadapan para ulama dia jadikan sebagai bentuk kebanggaan. Au yusarrifu bihi wujuhun nas, atau dalam rangka memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, ya. Atau au yasrifu bihi wujuhan nas, atau dalam rangka memalingkan wajah-wajah manusia ilaih kepadanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari an-nar. Ini termasuk niatan-niatan yang buruk di dalam menuntut ilmu, ya. Nah, belajar supaya apa? Wah, kalau ketemu orang-orang, wah bisa saya debat mereka, ya. Nah, atau kalau bertemu dengan seorang berilmu, ya, dijadikan sebagai bentuk kebanggaan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini takatsur. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyakan, ya, berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak, lomba, berlomba-lomba memperbanyak sesuatu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk, ya, ke dalam kubur. Nah ini, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, ya, sekali-kali tidak. Apabila kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ya, dengan sebenar-benarnya, la tarawunnal jahim, nah, kalian akan melihat neraka al-jahim. Nah, at-takatsur di dalam agama itu dalam segala hal itu tercela. Ya, takatsur fi fil mal, berbanyak-banyakan dalam harta. Ya. Demikian pula at-takatsur fil aulad, berbanyak-banyakan di dalam anak-anak. Ya, berlomba-lomba banyak harta, berlomba-lomba banyak anak. Nah, ini. Ya. Baik. Atau bahkan at-takatsur fil ilm. Ya. Berbanyak-banyakan berbangga-bangga apa berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu. Hafalanmu berapa? Saya sudah sampai. Memang itu musabaqah itu dianjurkan dalam syariat, dalam hal kebaikan, dalam hal ilmu yang dianjurkan kita adalah apa? Musabaqah, berlomba-lomba. Ini bukan takatsur, bukan berbanyak-banyakan dijadikan itu sebagai kebanggaan. Tapi kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang dianjurkan. Ya. Adapun berbanyak-banyakan, ya, maka itu tidak dianjurkan hatta dalam perkara ilmu. Nah, sebagian para ulama disebutkan, ya, Al-Imam Al-Kinani, Al-Imam Al-Kinani rahimahullahu taala. Naam, suatu ketika beliau, ya, beliau meriwayatkan satu hadis, Al-Imam Al-Kinani, agak lupa namanya, Al-Kinan ini nisbatnya. Naam, suatu ketika beliau meriwayatkan satu hadis melalui 100 jalur. Hadisnya cuma satu. Ya. Nah, beliau meriwayatkan satu hadis dari 100 jalur. Kemudian beliau merasa puas, merasa senang. Ya, merasa senang dengan hal tersebut. Nah, maka akhirnya beliau pun tidur, kemudian beliau bermimpi bertemu dengan Al-Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, ya. Nah, kemudian di dalam mimpi tersebut Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj membacakan kepada beliau, Al-Imam Al-Kinani, firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Ini sebagai bentuk teguran. Ya, sebagai bentuk teguran. Ini dalam perkara ilmu, ya, dalam perkara ilmu. Nah, ya, itu suatu perkara yang tercela, berbanyak-banyakan. Yang dianjurkan kita apa? Musabaqah. Ya, berlomba-lomba. Nah, ini. Bukan berbanyak-banyakan, bukan berbangga-banggaan. Nah, kita dianjurkan memperbanyak ilmu, na'am. Ya, banyak hafalan sangat dianjurkan. Nah, banyak mengumpulkan faedah, tapi bukan berbangga-bangga. At-takatsur beda, ya. Takatsur dengan tasabuk, dengan musabaqah beda. Berbanyak-banyakan dengan berlomba-lomba itu beda. Nah. Baik. Atau dalam rangka memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Ini menuntut ilmu supaya apa? Supaya nanti orang-orang memperhatikan saya. Ya. Nah, memuliakan saya. Misalnya, kalau saya berjalan semuanya wah. Ya, melihat semua. Nah, ini. Maka apa ancamannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka, wal'iyadzu billah. Ya. Nah, rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'b bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Di dalam riwayat Tirmidzi dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, ya, disebutkan dengan lafaz adkhalahu Allahu an-nar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Baik. Akan tapi hadis ini hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah, ya. Hadis yang lemah marfu', yakni dhaifun dhaif marfu'an. Dhaif secara marfu'. Ini tidak sahih penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tapi maknanya sahih, ya. Makna dari hadis ini sahih. Secara maknanya ini, ya, barang siapa yang memang mencari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, tujuannya tujuan yang jelek, untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, ya, tentunya ini semuanya adalah niatan yang buruk. Ya, niatan yang kotor. Ya. Yang seorang tentunya dengan niatan-niatan ini akan diancam dengan an-nar, dengan neraka. Nah, walaupun hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif ini tidak bisa kita sandarkan ucapan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan fasal. Naam, di dalam pasal ini beliau memberikan tanbih, ya. Naam, terkait perkara-perkara yang hendaknya dihindari, dijauhi oleh seorang muallif. Nah. Wal yahdar kullal hadri man qasadahu at-takabbur bi kasratil mustadhillina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Beliau berikan tanbih di sini, berikan tanbih, peringatan, dan hendaknya berhati-hati ya, hendaknya seseorang berhati-hati. Nah, wal yahdhar kullal hadr. Hendaknya berhati-hati dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar kehati-hatian. Ya, hindari dari tujuan, ya, dari tujuan seseorang itu takabur. Naam, menyombongkan diri. Bikasratil mustadhillin, dengan banyaknya al mustadhillina alaih, dengan banyaknya orang-orang yang sibuk belajar kepadanya. Nah ini. Ya, dengan banyaknya orang-orang yang sibuk berlomba-lomba untuk belajar kepadanya ini. Jangan sampai itu menjadikan dia takabur, sombong. Ya. Wah, murid saya masya Allah banyak sekali. Nah, yang belajar kepada saya banyak sekali. Ya. Jadi kan dia takabur, merendahkan yang lainnya. Nah, wal mukhtalifina ilaih, dan orang-orang yang bersilih berganti mendatanginya. Ya, setiap hari orang belajar, wah. Ya. Belajar mendatanginya, silih berganti. Ya, menjadikan itu timbul kesombongan di dalam dirinya. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, jangan sampai seorang muncul niat-niat seperti ini dalam dirinya. Ya, di dalam mengajarkan ilmu. Ini umum ya, ilmu apa saja, bukan khusus Al-Qur'an, semuanya. Nah, ya, dia bangga ataupun dia merasa sombong apabila pengikutnya banyak, murid-muridnya banyak. Dia semangat ketika murid-muridnya banyak, ketika muridnya sedikit nggak semangat. Nah ini, kalau banyak yang datang di majelisnya, oh semangat taklim, semangat pengajarnya, semangat. Tapi kalau sedikit, satu orang dua orang, ah males. Nah ini, ya. Nah, kalau kita baca sirah para ulama, beberapa para ulama, ya, imam, a'immah, ya. Nah, disebutkan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah, man huwa, beliau, ya, siapa yang tidak kenal beliau, ya, kedudukan beliau di tengah-tengah umat, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Atha bin Abi Rabah, imam mufassir, imam ahlu tafsir, ya. Nah, muhaddis. Nah, ya, disebutkan orang-orang yang hadir di majelis beliau itu 3 sampai 4 orang. Ya. 3 sampai 4 orang, bayangkan. Imam ini ya, seorang imam. Nah, ini. Bahkan disebutkan, ya, biografi Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ya. Tahu ya, Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, guru dari Syekh Rabi' dan para masyayikh yang lain. Ya. Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini memang beliau orang yang dikenal sangat tegas dalam menyampaikan sunnah. Ya, sehingga mereka orang-orang yang menyimpang banyak, ya, yang tidak senang dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, beliau dikenal orang yang sangat tegas dalam memperingatkan kesesatan-kesesatan ahlul bidah. Termasuk beliau ulama Jarh wa Ta'dil, ya. Nah, beliau guru dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, dan guru dari masyayikh yang lainnya. Ma'ruf. Nah, ya, beliau mengajar di Masjid Nabawi. Nah, suatu ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, ini diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita, suatu ketika Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, beliau mengajar di Masjid Nabawi, itu yang hadir cuma satu orang. Satu orang, bayangkan. Nah, yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari yang datang. Cuma satu orang. Tapi apa kata Syekh Abdul Bukhari? Beliau mengajar satu orang seperti mengajar satu masjid penuh. Ya. Semangat berapi-api. Ya. Artinya, ya, beliau benar-benar menyampaikan ilmu, bukan apa, tidak memperhatikan apakah ada orang yang datang atau tidak, ya. Dan terbukti dakwah beliau, masya Allah, ya. Nah, banyak beliau membongkar kesesatan-kesesatan ahlul bidah, nah, firqah-firqah menyimpang, ya, yang akhirnya beliau banyak dimusuhi. Nah, dan orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad Aman Al-Jami itu biasa digelari dengan Jamiyah. Ya, seperti kita-kita oleh para Hizbiyun digelari dengan Jamiyah. Ya, Hizbiyun dari Ikhwanul Muslimin. Ya. Kalau dari kalangan Sufiyun menggelari kita dengan Wahhabiyah, kalau dari kalangan Takfiriyun, ya, Hizbiyun menggelari kita dengan Jamiyah ataupun Madkholiyah. Pengikutnya Syekh Robi Al-Madkholi atau pengikut Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, ini yang hadir di majlis beliau cuma satu orang. Nah, tetap semangat. Ini menunjukkan beliau benar-benar mengajar itu ikhlas, ya. Tidak mencari pengikut. Nah, maka ini harus diperhatikan. Wal yahdar, kemudian wal yahdar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bih. Dan hendaknya berhati-hati, ya, dari ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan qira'ata ashabihi, ketidaksukaan qira'ah muridnya. Ini apabila muridnya mempelajari Al-Quran dari selainnya, ini hati-hati, hati-hati dari rasa tidak suka apabila ada murid-muridnya qira'atu ashabihi, ini apabila murid-muridnya belajar Al-Qur'an, belajar qira'ah, ala ghairihi, kepada yang lainnya, mimman yuntafa'u bihi, dari orang-orang yang memang diambil manfaat ilmunya. Jadi jangan sampai kita tidak suka apabila semisal ada murid-murid kita belajar kepada selain kita. Nah, ini. Ya. Ya, kalau memang orang lain yang dipelajari ilmunya itu adalah Ahlussunnah, ya, kita tidak boleh untuk melarang, untuk mencegah, ya, untuk menghalangi dia belajar kepada orang lain. Oh, jangan belajar sama si fulan. Belajar sama saya saja. Nah, enggak usah mengambil ilmu dari si fulan. Ya. Ambil ilmu dari saya saja misalnya. Padahal ya orang lain juga ya sama punya ilmu gitu. Beda dengan ya apabila orang yang diperingatkan adalah orang menyimpang, nah, kita harus memperingatkan. Ada orang menyimpang misalnya, ya kita peringatkan. Jangan belajar dari si fulan, dia menyimpang, akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang misalnya. Ya, kita peringatkan. Tapi kalau sama-sama Ahlussunnah, ya, maka tidak berhak, tidak boleh untuk kita peringatkan. Itu menunjukkan seorang tidak ikhlas. Dan ini terjadi di zaman Imam Nawawi. Di masa Imam Nawawi itu terjadi. Makanya beliau tanbih. Ya. Nah, kata beliau, "Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin." Nah, ini. Dan perkara ini merupakan musibah, ya, yang sebagian muallim, sebagian pengajar itu diberikan bala dengan hal ini. Beliau sebutkan dengan muallimin al-jahilin, muallim yang jahil. Yang seperti ini, ya. Seorang muallim yang jahil apabila dia melarang orang-orang yang belajar kepadanya, dilarang untuk belajar kepada orang lain. Nah, ya. Sampai ada semisal tuduhan, "Oh, murid saya dicuri," misalnya. Pencurian murid. Ya, direbut. Ada yang seperti itu. Ya, murid saya dirampok. Ada. Nah, perampokan murid. Nah, ini orang belajar, ya terserah mau sama belajar sama siapa saja. Nah, jangan memonopoli ilmu, ya kan? Ilmu dimonopoli. Nah, orang enggak boleh belajar kepada orang lain. Nah, ya silakan tafadhol. Ya, kalau kita lihat, oh, si fulan masya Allah punya ilmu, punya kemampuan, ya. Nah, ya, punya bacaan Al-Qur'an, kemampuan membaca Al-Qur'an yang bagus. Ya, bahkan seharusnya kita rekomendasikan, ya. Tafadhal antum belajar sampai sepulan. Nah ini, jangan malah dihalang-halangi, dilarang. Nah, ya belum tentu dia mampu untuk mengajar sekian banyak manusia. Ya, seharusnya dia senang, oh masya Allah ada orang yang juga bisa mengajar. Ya, kalau kita sekarang masya Allah sangat sangat mencari yang seperti itu, sangat bersyukur. Kalau ada penghajar-penghajar yang bisa membantu itu, bahkan ya masya Allah, seharusnya kita senang, gitu ya, terbantu kita. Nah, karena kita sangat kekurangan. Nah, bukan malah dihalang-halangi. Nah, ada orang misalnya ada murid-murid kita yang mau belajar di tempat lain, ya kita beri apa? Kita berikan motivasi. Nah, kalau memang ya orang yang dituju itu memang orang yang diketahui punya kemampuan ilmiah, punya ilmu. Ya, punya ilmu. Nah, baik. Kata beliau, wahiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatih. Dan ini merupakan sesuatu yang menunjukkan ya niat seseorang, ya dalalatun biniyatin min sahibiha atau dalalatun bayyinah, merupakan petunjuk yang jelas dari niat seseorang yang menunjukkan niatan jelek yang ada pada dirinya. Ini perkara ini merupakan perkara jelas yang menunjukkan niatan jelek bagi pelakunya, bagi seseorang ya yang seperti ini keadaannya, menghalangi orang untuk belajar kepada orang lain. Nah, wa fasadu tawiyatih, dan rusaknya ya sesuatu yang disembunyikannya, ini ada sesuatu niatan yang rusak. Tawiyah yaitu sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Nah, ada niatan-niatan jelek yang terselubung. Nah, ini jangan-jangan ya cuman mau mencari pengikut. Ya, ya seperti tadi, berbangga-bangga dengan sesuatu yang banyak, bangga dengan banyaknya murid. Ya, nah bangga, oh muridnya sampai beribu-ribu orang misalnya. Ya, nah bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajahallahil karim. Nah, kata beliau, bahkan ini merupakan hujah yang pasti yang menunjukkan tidak adanya ya, tidak adanya keinginan, tidak adanya niatan dari pengajarannya, tidak ada niatan untuk mencari wajah Allah yang mulia. Tidak ada niatan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang dia benar-benar ya mengajar untuk mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, ya dia ya tidak mempermasalahkan itu. Nah, bahkan dia pun menghasung, ya tafadhol belajar pada fulan, ya. Nah, dia punya ilmu. Nah, ya, justru kita rekomendasi. Karena ini pada hakikatnya ya akan memperluas dakwah sebenarnya yang seperti ini, akan memperluas dakwah. Kita jangan membuat dakwah itu menjadi sempit. Nah, ya, membatasi misalnya hanya di pondok kita saja misalnya. Nah, jangan belajar di pondok yang lain, misalnya belajar di pondok kita. Nah, tafadhol kalau ada yang mau belajar di pondok lain misalnya, ya dari para tholabah. Nah, tidak mengapa. Yang penting niatnya benar ya, niatnya benar. Punya apa? Punya keinginan yang memang kuat. Mungkin sulit menghafal di sini, pengen pindah ke tempat yang bisa fokus menghafal. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau niatnya jelek, nah ini kita tidak anjurkan. Kalau ada niat, wah di sana pondoknya enak, bebas misalnya. Nah, ini beda. Di sini terlalu ketat. Ya, banyak sekali peraturannya. Di sana bebas. Bisa megang HP. Bahkan di sebagian pondok diberikan TV, ya kan? Nah, sebagian pondok, pondok-pondok awam ya, bahkan santrinya difasilitasi TV, subhanallah. Ya. Nah, ini bukan memperbaiki, namanya merusak yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya tentunya kita cegah. Woi, jangan. Ya. Nah. Kalau antum di sini tidak semangat, tidak bisa, padahal banyak waktu di sini untuk menghafal misalnya, ya di tempat lain belum tentu ya menjamin untuk antum bisa lebih baik, bisa lebih semangat. Tapi kalau berubah, lebih semangat ya, bisa lebih fokus menghafal ya, fokus belajar ya, tafadhol. Nah, kita anjurkan, kita apa? Kita berikan semangat. Nah. Baik. Nah, ini jadi ya kembali juga kepada niat thalabah tersebut ya, niat orang yang belajar tersebut juga diperhatikan. Ya. Nah. Fa innahu, kata beliau, karena sesungguhnya lau aradallahu taala, lau aradallahu taala bi ta'limihi lamma kariha dzalik. Nah, karena sesungguhnya kalau dia menginginkan ya Allah Subhanahu wa taala dari pengajarannya, tentunya dia tidak membenci itu. Dia tidak akan ada rasa tidak suka kalau muridnya belajar kepada orang lain. Nah, dia tidak membatasi murid-muridnya. Harus belajar kepada dirinya saja. Nah. Bal qala li nafsihi, bahkan dia mengatakan kepada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi. Aku menginginkan ketaatan dari mengajarkannya, dari mengajarinya. Nah, ini. Ya, tentunya seorang ketika mengajar, ya, niat yang diutamakan adalah agar dia bisa mendidik murid-muridnya supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat, orang yang berilmu, ya, seorang yang berilmu. Nah, jadi seorang dai, ya, generasi penerus Islam. Nah, ya, yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan Sunnah, itu niatnya. Nah, itu niat utamanya. Nah. Ini seorang murabbi, seorang pendidik ya, seperti ini. Nah. Waqad hasalat, dan itu telah didapatkan. Artinya ya sama saja kalau belajar kepada dirinya ataupun belajar kepada orang lain, ya sama-sama, artinya tujuannya itu sama-sama terpenuhi, sama-sama didapatkan. Ya. Naam, ya ya sudah ya, seperti itu. Tidak perlu untuk dihalangi. Nah, kita bertujuan mengajar supaya apa? Supaya murid-murid kita, orang-orang yang belajar kepada kita, ya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang faham, berilmu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, belajar kepada orang lain juga seperti itu. Tujuannya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang berilmu. Ya sama. Ya, artinya tujuan dia itu didapatkan oleh orang lain juga. Wa huwa qasdu bi qira'atihi 'ala ghairi ziyadatan 'ilm, ziyadatan 'ilmi, ya, fala 'athbun 'alaihi, yaitu apa, tujuan qira'ahnya, tujuan belajar Al-Qur'an kepada selain dia adalah menambah ilmu. Ini menambah ilmu. Nah, maka tidak ada celaan. Tidak ada celaan. Nah, ya namanya orang punya kemampuan terbatas, ya kan? Ilmu ya setiap orang juga ada batasannya. Demikian pula para ulama, masing-masing mereka memiliki apa? Kelebihan. Ya. Yang ini ahli dalam bidang fikih misalnya, yang ini ahli dalam bidang akidah. Ya. Yang ininya ya yang satunya ahli dalam bidang al-jar wa ta'dil. Nah, masing-masing ada kelebihan. Nah, itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ada ulama fikih, ada ulama usul fikih, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, masing-masing. Ya, dengan kelebihan-kelebihannya. Ya, ada ulama qiraah, ulama nahwu dan semisalnya. Masing-masing. Ya. Ya, kita tidak boleh membatasi orang. Ya, apakah kita menjamin kita memiliki itu semua? Kan tidak. Nah, ya sehingga perkara ini ya merupakan peringatan bagi seorang muallim, seorang pengajar, ya, untuk tidak membatasi murid-muridnya, tidak membatasi orang-orang yang belajar kepadanya, ya, tidak menghalang-halangi untuk belajar kepada orang lain, bahkan ya diberikan dorongan, diberikan semangat, ya, tafadhol belajar kepada fulan, ya, dia punya ilmu ini misalnya, punya ilmu fikih yang masya Allah, punya ilmu tafsir. Nah, didorong, dianjurkan, bukan malah membatasi. Taib, Allahu Taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.